Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada hari yang berbahagia ini telah hadir di studio Ustadz kita Haji Fajrul Haq LCMA dan Ustadz kita Haji Safiar SAG MAG, dan saya Jenal Arifin akan mengkaji surat Al-An'am ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik, la ilaha illa hu, wa a'rid 'anil musyrikin. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Tiada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ayat 106 ini terkait erat dengan ayat 105. Bila pada ayat 105 Allah mengatakan Al-Quran sering diulang-ulang, supaya apa? Supaya orang-orang yang beriman tetap mendapatkan petunjuk, dan supaya Allah dapat menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui akan kehebatan dan kedahsyatan Al-Quran, sehingga umat Islam dapat mengarungi kehidupan ini dengan aman, nyaman, dan bahagia, serta kelak di akhirat kelak mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Maka di sini Nabi Muhammad sebagai orang yang menerima wahyu Al-Quran diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk ittabi', ikutilah wahai Muhammad apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perintah kepada Nabi Muhammad juga merupakan perintah kepada kita umat Islam untuk tetap mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tiada Tuhan selain Dia. Dan lebih dari itu, Nabi Muhammad juga untuk tidak menggubris orang-orang yang bermasalah. Dalam hal wahyu pada ayat 105 kemarin ada orang yang bermasalah, yaitu kaum musyrik, mengatakan bahwa Nabi Muhammad mendapatkan Al-Qur'an ini berdasarkan pembelajarannya dari ahli kitab. Mereka berkata, liyakulu darosta, kamu wahai Muhammad telah belajar dari ahli kitab. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berkata, wa a'rid 'anil musyrikin, orang yang tidak baik, orang yang bermasalah, tinggalkanlah, berpalinglah darinya. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio sebagaimana kita sebutkan tadi telah hadir Ustaz Safiar dan Ustaz Fajrul Haq. Menarik kita melihat pesan Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti yang baik dan meninggalkan yang buruk. Bagaimana Ustaz Safiar melihatnya? Kalau kita melihat di sini, Ustaz, kebaikan keburukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kan begitu. Yang baik yang buruk sudah nyata. Al halal bayyinun wal haram bayyin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas kita di sini untuk berpejakan kepada yang baik itu apa? Pada 100 ayat 105 ya, kita itu harus mempelajari Al-Qur'an, karena Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang baik tanda-tanda kebesarannya dengan yang matslu, yang dibaca, dengan yang alam kauniyah ini. Oleh karenanya kita selalu harus berupaya, ya kan begitu, berupaya mungkin untuk pesan-pesan dari Al-Qur'an ini, ya, sebagaimana pernah kita launching dengan pesan maha hidup kepada lingkungan hidup, kan begitu. Pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala sungguh banyak sekali, tinggal kita yang harus mendekatkan dan mendalamin melalui Al-Qur'an itu sendiri, Ustaz. Iya. Kalau kita lihat ini, Ustaz Fajrul. Iya. Di samping mengikuti yang baik dan meninggalkan yang buruk, atau mengikuti wahyu dan meninggalkan kaum musyrik, ada kata-kata la ilaha illa huwa. tiada Tuhan selain Dia. Apa kehebatan atau kenapa ditempatkan kata-kata la ilaha illa huwa diantara mengikuti dan meninggalkan? Memang ayat yang kita kaji saat ini sangat indah sekali ketika Allah berfirman ittabi' ma uhiya. Ittabi' itu kan artinya ikutilah. Bukan berarti Rasulullah sudah tidak mengikuti sebelumnya, tapi dalam arti untuk dipertahankanlah. Apa kira-kira yang dipertahankan? Ya, yang sudah difirmankan Allah melalui Jibril sampaikan kepada umatnya, umatnya kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan apa itu intinya, yaitu la ilaha illa huwa. Inilah inti inti, inti pesan. Memang inilah ajaran tauhid yang diajarkan Rasulullah dan para nabi-nabi terdahulu, kan begitu. Makanya ketika kita dapat membudayakan kata la ilaha illa huwa, inilah sebetulnya ajaran samawi yang asli, kan gitu. Perbedaan pendapat kan boleh, Ustaz. Benar. Tapi kalau perbedaan akidah gimana, Ustaz? Tentu saya tidak. Atas boleh. Menamakan Islam lagi misalnya, Ustaz. Tentu saya tidak boleh. Jadi di sini disebutkan la ilaha illa huwa di tengah, karena apa? Karena wa'arid anil musyrikin itu tidak tauhid, ya kan? Tidak tauhid. Tidak tauhid. Musyrik itu menyekutukan Allah dan menjadikan ada Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 poin di sini, Ustaz. Ayat di sini. Ketika kita disuruh Allah untuk mempertahankan apa yang sudah diwahyukan dan disampaikan oleh Rasulullah dan disampaikan seluruh para sahabat Rasulullah, para ulama, yaitu kita harus memperjuangkan kalimat la ilaha illa huwa. Karena dengan inilah kita akan membawa amalan kita ke akhirat kelak nanti. Benar. Dengan ini kita mempertahankan hidup. Dengan ini kita sebetulnya memperjuangkan dalam kehidupan kita. Dengan satu syarat di sini adalah wa'arid anil musyrikin, jauhilah, berpalinglah, maksudnya jauhilah, hindari itu perbuatan-perbuatan orang-orang musyrik. Di sini kan disebutkan langsung orangnya, karena kalau sudah orangnya tentu dia akan berbuat, kan begitu. Benar. Jadi intinya ketika kita disuruh perintah, kita harus mengagungkan dan kita harus tidak boleh dekat dengan orang-orang musyrik. Jadi inilah poinnya kira-kira, Ustaz. Kalau saya melihat lagi nih kata la ilaha illa huwa, menurut tafsir Fakhrur Razi, tafsir Al-Kabir, ini kata lebih baligh dibandingkan dengan la ilaha illallah. Apa fungsinya itu, Ustaz? Tiada Tuhan selain Allah. Ketika disebutkan Allah, ini ada kaitannya dengan kajian tasawuf tentunya. Masya Allah, ya. Allah itu adalah zat. Tetapi la ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain Dia. Tentu saja kembali kepada Allah. Tapi ketika disebut itu Dia, itu lebih baligh, lebih pas, lebih terasa ketauhidannya dibandingkan dengan la ilaha illallah. Menurut tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Fakhrur Razi, bahwa la ilaha illallah itu kalimat yang diucapkan oleh awam, dan la ilaha illahu diucapkan oleh khawas. Masya Allah. Maka kita menemukan di dalam zikir di Indonesia itu ada kata-kata yahu. Itu memang terkadang terlihat apa maksudnya yahu. Tetapi kata Syekh kata Imam Fakhrur Razi, Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir Al-Kabir, yahu itu kembali dari illahu, kecuali Dia. Yahu ya Dia. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang ini kajian yang disampaikan oleh kalangan sufi. Jadi kalau yahu gimana? La ilaha illallah. Yahu Muhammadur Rasulullah. Yahu. Ah, itu maksudnya ya Allah, ya huwa. Penekanan di situ. Jadi itu kembali ada yang mengatakan itu salah ditinjau dari segi apa? Gramatikal kah atau dari segi apa-apa akidah kah? Tetapi kalaupun ada orang yang melakukannya, maka dalilnya adalah ayat 106 dari surat Al-An'am yang kita kaji pada hari yang berbahagia ini. Tapi kalau kita melihat di sini, Ustaz, saya ada membaca satu terjemahan begitu. wa'rid anil musyrikin itu maknanya dengan secara literalik ta'rid itu kan apa? Perangi, bisa arti apa? Ya, musuhi kan gitu. Dengan apa? Ta'rid ya. Jadi apa bedanya di sini? Adakah upaya gitu? Jadi orang yang tidak mengkultuskan tiada Tuhan selain Dia dan selain Allah Subhanahu wa taala, wajib enggak kita itu perangin tuh, Ustaz? Dengan makna tak wa'rid itu apa? Memusuhi. Iya, kalau kita lihat memerangi dan memusuhi tentu saja tidak harus sama ya. Kalau kita lihat konteks pesan dari ayat 105 dan 106, ini kan cibiran. Cibiran yang dilakukan oleh kaum musyrik kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad dituduh telah belajar dari ahli kitab. Darosta. Betul. Katanya. Maka jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, orang yang sudah rusak ini enggak usah diikutin gitu. Oh, tinggalin saja. Tinggalin aja. Bukan berarti harus diperangi juga. Oh, begitu ya. Nah, karena apa? Karena peperangan dalam Islam itu disahkan apabila mereka memerangi kita. Waqatil musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Jadi perangilah musyrik secara menyeluruh sebagaimana mereka menyerang kita secara menyeluruh. Jadi ada fenomena, maka fenomena ini diserangi. Tetapi kalau fenomena tidak menyerang kita, maka tidak ada alasan kita untuk menyerang. Menyerang. Betul. Iya. Tapi dalam kandungan ayat ini, Ustaz, kata-kata a'rada yu'ridu a'rid ini adalah artinya hanya satu, berpaling. Berpaling gitu. Kalau yang diartikan musuh itu ta'arrada ya, ta'arrada ya. Kalau ta'arud sesuatu kedua belah yang berbeda, kan gitu. Nah, bertentangan. Jadi ketika Allah berfirman wa'arid anil musyrikin, itulah yang mesti kita hilangkan. Ketika di dalam zikir kita la ilaha illahu, hu itu adalah bukan sekedar untuk memantapkan, tapi memang harus hilang dia. Hilang gitu. Perbuatan-perbuatan syirik itu atau muatan-muatan syirik itu. Harus. Karena memang ada hal-hal yang sengaja ataupun tidak sengaja dalam hidup kita sehari-hari itu bernuansa kemusyrikan begitu. Jadi kalau kalimat la ilaha illallahu yahu itu enggak salah kita gunakan, Ustaz ya. Dalam artian di situ apa? Mengkuatkan lagi. Iya, kalau kita membacanya untuk berzikir, berzikir kan kalau untuk mengagungkan nama Allah tak ada aja masalah. Tak ada masalah, ya, Ustaz ya. Iya, cuman satu hal yang perlu dicatat ini, Ustaz Fajrul Ustaz Safiar. Terkadang jemaah kita ini untuk wirid Yasin rajin. Karena apa? Karena dia takut kalau mati tidak didatangi orang. Gitu, nah, ya. Sementara zikir wirid Yasin ini dilakukan setelah sholat isya. Dia tidak takut dengan Allah dengan tidak melaksanakan sholat isya. Jadi dia tidak paham benar bahwa zikir itu sebenarnya mentauhidkan Allah dan menjauhkan dari kemusyrikan. Ketika dia tidak sholat isya, berarti dia tidak takut sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu diluruskan, sholat isya lah, baru habis itu zikir wirid Yasin. Jangan takut kepada manusia, takutlah kepada Allah. Takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshah. Ketika kamu takut kepada manusia itu salah. Tetapi sebenarnya yang layak untuk ditakuti adalah wallahu ahaqqu an takhshah. Allah yang paling layak untuk dijadikan hal yang harus kita takuti dalam hidup. Memang intinya juga ini Allah ingin membisikkan sama kita bahwasanya agungkan aku, katanya gitu. Itulah intinya. Masya Allah. Jangan duduk sama orang-orang musyrik. Jangan bermain sekitarnya gitu. Kewajiban kita sebagai kaum muslimin harus menjauhi kaum musyrik. Gitu. Kalau saya lihat juga di sini, ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasakan Rahman dan Rahimnya. Jadi jangan sampai ketika kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sifat kemusyrikan, kita menjadi orang yang ganas. Sikit-sikit syirik. Sikit-sikit bid'ah. Nah, sikit-sikit harus dimusnahkan, dihancurkan. Tidak ada timbul rasa sayang dan kasih sedikit pun. Padahal Allah Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. kita mulai kegiatan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi apapun ceritanya, Tuhan yang kita tauhidkan, Tuhan yang meminta kita untuk tidak mensyirikkannya dengan apapun, adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Para pendengar yang dimuliakan Allah, mari kita memberi, menyebar kasih di bumi ini. Niscaya kita akan mendapat kasih dari Allah dan penduduk langit. Insyaallah. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Fajrul dan Ustaz Safiar mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Munawwar.